Ki. Ya, kenapa Ki? Ki, ini gue punya lagu baru nih. Lo bisa isiin gitarnya kan? Emang lagunya gimana? Oke, lagunya kayak gini. Semalam ku bermimpi tentang kamu. Ku teringatkan dirimu. Bermimpi tentang kamu, ku teringatkan dirimu. Kau yang pernah menjadi kekasihku. Tak mudah untuk menghapus bayanganmu yang terus menghantuiku dan selalu menyisakan penyakit. Look at this. No! Come on, please trust me.